Oke, kita bersiap buat tanda semuanya bareng Ma Esa. Musik, oh, Maesa. cekot audio padikan padikan ya padikan ya. Mahesa musik kak Mahesa kasih gak mesra gak mesra. juga di video.

Terima kasih.

Tolek bola. Ya bos iku no. Eh, tuwa padha tuwa. Tuwa padha tuwa, kene bagian arek no. Sapila Permata Mahesa. Music.

Because

ati iki biyen koe tau ngelarani tatu wes mari ora arep baleni nimas aku wes ora suwi. Cerita urip ki. Cerita uripe piye dan seru sekali ya. Iya, Mas Rodek terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tuan-tuan. Sukses selalu. Balikan. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa sholat ya. Ya selamat malam buat pemirsa yang di rumah dan di studio. Malam hari ini kita live streaming bersama Mahesa Musik. Ada yang dari Malang tadi. Her, ono sing takon mau. Ono ta pasangan iku ngono mau. Maaf ya, saya enggak bisa jawab. Di kalau panas nan tari. Salah. Liru ya. Liru. Weh, iya. Riko penyanyi bintang tamu loh, Kak. Iya, tapi wong salah yo. Sabar. Seraut wajah. Salah. Pisang kas tak rondak Riko. Maaf dulur, salah. Sabiran adai. Oh saiba. Bintang tamu gono liyane iki. Kanti ora. Hey. Ya apa. Kon mudun. Sik sabiran adai. Ya wis, apa? Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Kepingin bebas. Jadi wong edan. Ayo kita. Mahesa Musik. Susah mikir talanku, mergo talane uripku iku tutu urusanku. Talan urip kabeh manungsa, becik katete ora katoro. Eling-eling kabeh kuwi kanca, urip pisan aja digawe lara. Tarik pitan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas kepingin edan dadi wong bebas. Selamat malam para wong edan Indonesia. Tadi ganteng. Yeah. Eling-eling omongi wong tua, loro ati angel tabane, weto karo wong loro untung ngopi opat. Ojo susah mikir talanmu, mergo talane uripku iki dudu urusanmu. Wong edan kuwi bebas kepingin bebas dadi wong edan. Wong edan kuwi bebas kepingin bebas dadi wong edan. Mahesa, selamat malam orang-orang edan.